السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada hamba-hambanya yang beriman, memberikan hidayah kepada jalan ini. Meringankan langkah-langkah kita menghadiri daripada majelis ilmu, dan sebelum itu menghadiri daripada menjalankan salat secara berjamaah di masjid ini yang tidak menghalangi kita. Alhamdulillah, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yakni hujan. Kalau kita melihat gulungan-gulungan awan hitam tebal, yang hal tersebut tentunya menjadikan perkara yang akan melemahkan keinginan seseorang dan menghalangi daripada menghadiri ilmu, dan rukhsah baginya untuk tidak menghadirinya. Akan tetapi, alhamdulillah, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan untuk bisa menghadirinya. Dan di bawah daripada turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ini dihasung bagi kita untuk banyak berdoa. Itu adalah sunnah daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan waqtul ijabah, waktu-waktu mustajab di dalam berdoa. Dan disunahkan di saat seseorang melihat gumpalan-gumpalan awan hitam untuk dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perbuat terhadap umat-umat sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berubah wajah beliau melihat gumpalan-gumpalan awan. Beliau berdiri dengan rasa takut yang luar biasa. Baru setelah kemudian turun benar-benar hujan, itu ada sunnah-sunnah yang lain untuk membasahkan dirinya dengan sebagian air hujan tersebut, berdoa padanya dengan doa-doa apapun, mengucapkan Allahumma shalli ala Nabi dan seterusnya. Akan tetapi sebelumnya beliau begitu sangat merasa takut mengingat daripada apa yang telah Allah perbuat terhadap kaum-kaum sebelumnya. Sebagaimana terjadi pada kaum 'Ad yang Allah binasakan, saat mereka melihat gumpalan-gumpalan awan tersebut yang sebelumnya mereka minta kepada Nabi Hud untuk bisa gerakan adab dan menantang adab Allah. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mastajartum bi rihun fiha 'adabun alim. Maka di saat mereka melihatnya, melihat adab gumpalan-gumpalan awan besar yang itu padahal adab yang menuju ke lembah-lembah mereka yang mereka berada padanya, mereka mengucapkan hada aridu mumtiruna, ini datang kepada kami awan yang akan berhujan kepada kami, diharapkan datangnya rahmat, ternyata yang datang adalah azab. Bal huwa mastajartum bih, bahkan itu yang kalian minta untuk disegerakan, rihun fiha azabun alim, angin yang kencang yang di dalamnya terdapat adab yang sangat pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. A'udzu billah. Menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak lagi kau lihat kecuali puing-puing kehancuran tersebut pada rumah-rumah mereka. Demikianlah kami berbuat kepada orang-orang yang berdosa. Sedangkan kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa kita yang tentunya hal tersebut, perbuatan-perbuatan dosa tersebut mengundang datangnya adab. Kita pun juga tentu sepantasnya merasa takut, ya. Di beberapa hari ini kita melihat di setiap sore menjelang maghrib gumpalan-gumpalan awan hitam yang tebal, mengingatkan kita terhadap datangnya murka Allah SWT, menjadikan hal tersebut tentunya cuma ibadah kita untuk segera bertobat dari berbagai macam maksiat-maksiat yang telah kita kerjakan. Dan kemudian di saat turun hujan lebat, itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah yang datang kepada kita adalah rahmat. Kita harus bersyukur. Mungkin sebagian kita merasa terhalangi sebagian aktivitasnya dengan datangnya hujan tersebut. Jangan pernah untuk kemudian mencela hujan, mencela angin, dan mencela apapun yang itu merupakan fi'lullah, perbuatan-perbuatan Allah yang tentunya dengan itu menunjukkan kita tidak ridho terhadap perbuatannya azza wa jalla. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada pembahasan kitab Manhajus Salikin yang masih dalam Babul Hajar li Falasin aw ghairi bab Al-Hajar li Falas. Al-Hajar li Falas telah kita pelajari pada beberapa pertemuan sebelum ini. Wa ghairuhu atau wa ghairihi, dan selainnya, ini yang akan kita pelajari maksud daripada selainnya di sini pada pertemuan sekarang ini. Berkata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, wa yajibu 'ala wali as-saghir was-safi wal-majnun an yamna'ahum min at-tasarruf fi malihim alladhi yadurruhum. Dan wajib atas wali daripada anak kecil dan orang yang sedih dungu, atau yang dimaksud sedihnya adalah idiot. Sudah besar mungkin, tetapi akalnya masih kecil. Mengalami keterbelakangan mental. Wal majnun dan orang gila. An yamna'ahu min at-tasarruf fi malihim alladziina dhurruhu. Untuk menghalangi mereka, menahan mereka dari menggunakan harta-harta mereka yang akan memadoroti mereka sendiri. Maka ini bentuk daripada al-hajar lihagi nafsih. Kalau sebelumnya adalah hajar lihagi ghairih kepada muflis, ya. Hajar lifalas, yakni untuk kemaslahatan orang lain, ditahan harta dia untuk kemaslahatan orang lain, yakni al-huroma, orang-orang yang memberikan piutang kepada dirinya. Maka selanjutnya adalah yang akan kita bahas, al-hajar di hati nafsi. Dan di sini disebutkan ada tiga. Yang pertama adalah as-saghir, yang kedua as-sati, yang ketiga al-majnun. Dan yang hajar, yang menahan harta mereka dari mereka gunakan, tolong ditutup pintunya supaya mengurangi suara air hujan. Yang menghajar adalah wali-wali mereka. Karena saya menyatakan wajibu ala wali shagir, wajib atas wali anak kecil, wali anak atau orang yang mengalami keterbelakangan mental, wali orang gila, untuk menghajar, menahan harta-harta mereka-mereka ini di dalam mereka hambur-hamburkan pada perkara yang akan bermadharat untuk mereka. Mereka belum bisa untuk mengalokasikan harta pada tempat-tempat yang semestinya. Dan wali di sini maksudnya adalah bapak. Ini yang pertama. Apabila sang bapak adalah orang yang memiliki sifat adal dan rasyid, kemudian setelah itu al-wasi, yakni orang yang diwasiatkan untuk menjadi wali bagi ketiga golongan ini. Kemudian Al-Hakim, dan nanti akan ada pemperinciannya, Al-Hakim. Di saat orang tua tidak meninggal dunia, misalnya, dia mewasiatkan bahwa nanti anaknya yang masih kecil, ya, diserahkan pengasuhannya kepada fulan, wasiat. Atau di saat tidak ada itu, maka hakim yang bertindak, hakim yang kemudian memutuskan bahwa anak fulan as-shaghir yang masih kecil ini, as-shaghir ini atau majnun ini diasuh oleh orang yang paling dekat kekerabatannya dengan terpenuhi syarat-syaratnya, yang paling kasih sayang, paling tahu kemaslahatan, paling amanah. Misalnya al-mir itu merupakan keputusan daripada hakim. Apa tugas daripada si wali? Di sini disebutkan yamna'ukum minat nasoro imalihi ulladhi yadurhukum, menghalangi mereka dari menggunakan harta mereka yang akan membawa mudharat. Nah, ini bagian ini yang disebut dengan al-hajar di hadir nafs, hajar untuk kepentingan si pemilik harta itu sendiri. Karena si pemilik harta anak kecil, di saat dia meninggal dunia, seorang ayah dia meninggalkan anak kecil, maka anak kecil ini punya harta dia, anak-anaknya. Seorang ayah meninggal dunia, meninggalkan istri dengan dua anaknya masih kecil-kecil, misalnya anak laki perempuan, maka untuk istrinya yang dia tinggalkan 1/8, sisanya idza tari mithlu hadzihi al-ulfayah, bagi anak laki-laki bagian dua kali daripada anak perempuan. Itu di dalam Al-Quran, di dalam Islam. Maka harta yang sangat besar tentunya 7/8 untuk laki-laki, dua bagian daripada harta tersebut dari anak perempuan, sak pikul sak gendongan kalau orang Jawa. Karena anak laki-laki, ya dia bisa memikul, memikul itu depan belakang. Kalau anak perempuan sak gendongan, belakang tok satu. Nah, ini merupakan sesuatu yang memang sebutan dari orang-orang dahulu yang mencocoki daripada syariat Islam. Maka jika sang bapak tadi memberikan wasiat, ya tentunya kepada si wasi, kalau tidak maka hakim yang menentukan dari kerabat-kerabat anak ini mana yang paling berhak untuk menjadi walinya, dan menghalangi mereka untuk menghambur-hamburkan hartanya, mereka yang memegang harta tersebut. Sehingga harta tersebut tidak ludes, hilang, karena dimanfaatkan bukan pada yang semestinya. Kemudian saya membawakan ayat terkait dengan masalah ini qala ta'ala wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Dan jangan kalian berikan kepada as-sufaha, orang-orang sufi, disebutkan di sini salah satu daripada tiga jenis tadi. Anak-anak kecil masuk di dalamnya tentunya. Jangan kalian berikan kepada anak-anak yang belum genap akal mereka harta-harta mereka yang Allah jadikan harta tersebut penegak daripada kehidupan kalian. Ini kenapa? Karena harta itu memiliki kemuliaan. Dan harta merupakan tanggungan. Harta adalah suatu yang akan ditanam oleh Allah SWT penggunaannya. Dan memang harta adalah suatu yang dijadikan untuk kemaslahatan bagi manusia. Sehingga hal tersebut sangat diperhatikan oleh Islam. Karena memang Islam datang untuk mengurusi berbagai macam kemaslahatan-kemaslahatan tersebut. Tidak ada satupun perundangan ataupun aturan-aturan selengkap daripada Islam dalam permasalahan ini. Mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dari yang paling kecil sampai pun yang paling besar. Maka telah ke orang-orang yang kemudian mereka meninggalkan. Terpaling dari itu. Merugi daripada orang-orang yang mereka tidak mau mengamalkannya dan justru mencari hukum-hukum yang lainnya atau membuat-buat hukum sendiri dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan syariatnya. Alhamdulillah. Wa alaihi alla yaqrab ma lahum illa billati hiya ahsan. Dan wajib atas si wali tadi agar dia jangan mendekati harta mereka kecuali dengan yang terbaik. Ini diambil daripada firman Allah Ta'ala, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan yang terbaik. Yatim itu adalah anak yang belum sampai usia bulu, belum sampai balig. Jadi ini anak kecil, shogir, yang memiliki harta. Anak kecil bisa saja dia kaya raya. Kenapa? Karena orang tuanya adalah orang tua yang kaya raya, mendapatkan harta dari orang tuanya. Maka wali yang mengasuhnya, jangan mentang-mentang karena anak ini memiliki kekayaan kemudian dia hambur-hamburkan. Dia terlibat untuk mengambil karena dia merasa yang merawatnya. Tidak boleh. Merawat itu adalah ibadah. Merawat anak yatim, anak kecil yang ditinggal mati oleh orang tuanya, ini adalah ibadah. Ibadah dari Allah dan itu merupakan amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harta si anak tersebut wajib dia jaga dengan penuh kehati-hatian. Tidak boleh bagi dia untuk memakannya. Illa billati hiya ahsan. Tidak boleh untuk dia mengalokasikannya untuk mendekatinya. Ya, bahasa di dalam Al-Quran, wala taqrabu, jangan mendekati. Mendekatinya saja tidak boleh, kecuali dengan cara yang terbaik untuk sesuatu yang lebih baik. Dan sesuatu yang lebih baik ini dijelaskan oleh As-Sa'di ya, dalam tiga perkara. Dalam tiga perkara. min hifdhihi wa tasarrufin nafi' lahum wa sarfi ma yahtajuna ilaihi minhu. Ini tiga. Tiga perkara. Yang pertama kata beliau min hifdhi, dari menjaganya. Menjaga dari apa? Menjaganya dari terlantar harta tersebut, ataupun membelanjakan bukan pada tempatnya. Menjaganya dari mengalokasikan bukan pada tempatnya, yang akan merusak daripada harta tersebut. Maka dia boleh mendekatinya untuk menjaganya, bukan untuk mengambil, menjaganya. Sebesar apapun harta tersebut. Apakah memang betul-betul sanksinya gak boleh diambil, nanti akan ada kebebasan. Bagi si wali nanti akan ada kebebasan. Tapi sekarang baru tugasnya saja. Tugas daripada si wali itu menjaganya. Kemudian yang kedua, watasarruf an-nafi' lahum, dan mengembangkan harta tersebut kepada yang bermanfaat bagi mereka. Boleh mengambil untuk kemudian supaya harta tersebut tidak habis sedikit demi sedikit, berkurang sedikit demi sedikit, mana habis ya? Tidak berkurang sedikit demi sedikit, karena senantiasa datang waktu untuk membayar zakat, keluar zakat dan sebagainya, dan diambil terus-menerus untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari untuk si anak tersebut. Supaya tidak kemudian di saat nanti balik diserahkan dalam keadaan sudah berkurang banyak atau bahkan habis untuk kemaslahatan si anak. Meskipun demikian, maka boleh bagi si wali untuk kemudian at-tasarruf an-nafi', boleh untuk dia mengembangkan harta tersebut kepada yang baik, yang bermanfaat bagi si pemilik, yaitu bagi si anak-anak yatim tersebut atau orang gila tersebut. Dia memasukkannya kepada, ya, entah mungkin dia sendiri yang mengembangkannya, dia memiliki keahlian atau dia sudah memiliki usaha yang berkembang, yang baik, bukan sifatnya penuh dengan ihtimalat. Usaha yang masih belum jelas apakah nanti akan untung ataukah rugi. Tetapi usaha-usaha yang sudah berjalan milik dia, karena disyaratkan di situ tasorofnya adalah tasorof an-nafi, tasorof yang nafi. Dia punya usaha yang sudah berjalan, dia masukkan sebagai saham anak-anak ini, masuk dalam saham dia. Dia mendapatkan nanti, si anak-anak ini nanti akan mendapatkan hasil sesuai dengan persentase saham yang diberikan. Atau dia salurkan kepada orang-orang yang amanah, yang bisa mengembangkan harta tersebut. Diputar hartanya untuk kemudian bisa berkembang. Ini at-tasarruf an-nafi'. Dan pada usaha-usaha yang halal. Karena usaha-usaha yang haram itu bukan nafi'. Dikembangkan untuk mendapatkan riba, keuntungan, dan pada perkara yang halal. karena sebesar apapun harta dan sebanyak apapun keuntungannya, kalau itu adalah usaha yang haram, maka tidak ada kemanfaatan. Yang ada adalah dur. Yang ada adalah motor. Maka jangan terkecoh dengan banyaknya harta yang hanya semakin akan membuat orang terlena dan membuat orang lupa diri, lupa daratan. Dan di saat mereka diberi oleh Allah harta dan kedudukan, justru kemudian berlaku zalim kepada orang lain, bahkan kepada kerabatnya dan saudaranya. Wal asaytum in tawallaytum an tufsidu wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina ala na'amullah ma'asabu ma'asabu. Jangan sampai menjadi yang seperti ini. Di saat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta dunia melimpah, antum hidup gelap, kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi, dan kalian putuskan hubungan persaudaraan kalian, tali silaturahim di antara kalian, melihat saudaranya berkekurangan, tidak mau lagi mengakui saudaranya. Wallahul musta'an. Atau mendolimi saudaranya, merendahkan saudaranya, mengejek, merendahkan, mengejek, dan mencela saudaranya. Kamu itu siapa? Punya apa kamu? Lihat pekerjaan kamu seperti apa? Dalam keadaan seperti ini masih juga dia mendolimi saudaranya. Dia kan sudah mungkin punya, ya Masya Allah, kekayaan luar biasa, tetapi sedikit daripada harta milik saudaranya masih diambil sepetak tanah kecil begitu, yang itu sudah merupakan hak saudaranya karena dia merasa membuat, misalnya membangun rumah di situ ataupun membuat rumah-rumahan, atau mungkin karena dia bagian dia sudah dia buat sedemikian rupa bagian tanahnya, dia preskan bangunan rumahnya, kemudian dia membuat bayarok ataupun perosapan di tanah milik saudaranya. Setelah itu dia aku ini milik saya kan? Dengan berbagai macam dalih, padahal dia mengatakan dirinya orang yang terkaya raya, miskin, orang yang miskin seperti ini. Nah, untuk mendolimi saudaranya, menggunakan kekuasaannya, kekayaannya untuk menekan saudaranya. Antum qatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullah. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang dilaknati Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasammahum a'ma al-shawab. Allah tulikan mereka dan Allah butakan mata hati mereka. Na'udzubillah. Ayat panas mulus. Nasihat tidak bermanfaat bagi orang-orang seperti ini. Allahu musta'an. Itu disebabkan karena harta yang dia usahakan adalah harta yang haram. Pekerjaan dia adalah pekerjaan yang haram. Tidak barokah, tidak manfaat. Dan doa orang yang terzalimi itu makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh bagi mereka diizinkan oleh syariat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kabur ini, mendoakan kejelekan. Fattaqu da'watal mazlum. Maka hati-hati terhadap doa orang-orang yang berdoa. Fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada hijab pembatas antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Dan bagi yang merasa dizalimi, hak antum akan tetap menjadi milik antum. Meskipun mungkin dia merasa terugikan, sabar, istirahat, iru, di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Sekecil apapun, mazlumah, kezaliman itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan keadilan. Yaum la dirham wa la dinar. Pada hari di mana tidak ada lagi harta. Nyatanya amal saleh. Kalau dia masih memiliki amal saleh. Tetapi kalau tidak, maka dia akan digantikan dengan dosa-dosa kita ditanggung oleh itu salah dia sendiri. Dan orang yang mengambil sekecil apapun, walaupun sejengkal petak tanah, itu akan dibebankan kepadanya satu arodi, 7 lapis bumi. Bagaimana kiranya dengan orang yang mendolimi tidak hanya sejengkal, tapi 1 meter, 2 meter, bagaimana kira-kira? Na'udzubillah. Wallahu musta'an. Nah, perhatikan dari usaha-usaha kita yang mungkin ada sisi-sisi keharuman pada kita akan bawa kepada barokah. Di saat semakin banyak maka semakin toko, tugian, bahwa kebutuhan kepada yang lain. Itu merupakan tanda bahwa harta yang ada pada dirinya tidak berguna. Dan bukan semakin merasa cukup, semakin gundah di saat harta tersebut berlipat bilang. Nah, betul. Kemudian yang ketiga, wasofu ma yahtajuna ilaihi minhu. Yani memanfaatkan, mengalokasikan harta pada kebutuhan-kebutuhan keseharian daripada mereka, anak-anak tersebut, untuk makan mereka, minum mereka, pakaian mereka, tempat tinggal mereka, atau mereka di saat sakit diambilkan dari harta tersebut. Segala sesuatu yang memang dibutuhkan oleh mereka, ini bentuk daripada menjadi wali, tugas daripada wali-wali anak yatim. Jadi bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang mudah. Paling tidak mengetahui 3 perkara ini, mengalokasi daripada harta mereka. Dan bagi orang-orang yang menjalankan hal ini dengan baik, dengan benar, dengan amanah, karena mengharap ridha Allah, maka Rasulullah SAW menyatakan, ana wa kafil yatim kahatai, diriku bersama dengan kafilnya anak yatim seperti ini. Jadi dikisung, derajatnya, seperti ini, belum menyebutkan, berdampingan, seperti berdampingannya jari tangan dengan jari telunjuk. Kedudukan yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau yang memakan harta anak yatim, na'udzubillah, ancamannya sangat mengerikan. Innama ya'kulu nafi butunihim naro. Sebenarnya dia makan itu pada perut-perut mereka, ya, pada perut dia itu adalah bongkahan-bongkahan api neraka yang dia makan. Maka sepantasnya bagi orang yang tugas sebagai wali anak yatim, apakah itu bersifat pribadi ataukah institusi, untuk paham betul masalah ini. Baik. Kemudian beliau menyampaikan wa waliyuhum, dan wali mereka ini adalah Abu Humur Rasyid. Dan perbedaan antara hadrus safah dengan hadrul falas, perbedaannya. Kalau hadr karena safah, yang ini tiga maksudnya adalah sahih, safi, dan majnun, itu tasarruf daripada harta dipegang oleh walinya. Sedangkan kalau hajar li falas, itu yang pegang adalah hakim, yang menentukan itu adalah hakim, penguasa. Yang pertama disebutkan di sini adalah Abu Humur Rasyid. Abu Humur Rasyid. Ini yang pertama kali berhak di saat bapaknya masih ada, maka bapak tersebut yang menjadi walinya. Dan rasyid di sini adalah di saat bapak tersebut adalah bapak yang mampu mengetahui kemaslahatan bagi harta anaknya. Memang bisa membawa kepada kemaslahatan terhadap harta tersebut, memiliki kemampuan tasarruful mal dalam harta. Fa'ilam yakun ja'ala al-hakimu al-wakalata li asfaqa man yajiduhu min aqaribihi wa 'arafihi ma'amin wa amanihi. Tentunya sebelum itu adalah al-wasi, kalau memang ada. Kalau tidak ada, maka ini fa illam yakun ja'ala al-hakim al-wakala li asfaq man yajiduhu min aqaribihi. Maka al-hakim yang menentukan wakalah perwalian di asfaq man yajiduhu min aqarib, kepada orang yang paling asfaq, yakni arham, paling kasih sayang terhadap anak-anak tersebut. Orang yang paling kasih sayang terhadap mereka dari kalangan kerabat-kerabatnya. Dari kalangan kerabat-kerabat. Wa'arafihim. Ini yang kedua. Hakim yang menentukan, tetapi ini menjadi acuan bagi si hakim. Tiga kriteria: asfaq, a'rab, dan aman. Al-asfaq yakni al-arham, yang paling kasih sayang. Kemudian al-a'rab yakni al-a'rab terhadap, yang paling paham terhadap kemaslahatan daripada harta yang akan bisa dia kembangkan. Kemaslahatan di sini ya, paling paham terhadap kemaslahatan harta dan paling paham terhadap kemaslahatan kebutuhan si anak-anak tersebut. Anak-anak ini kebutuhannya ini itu paham dia. Anak ini seringnya sakit ini, kemudian dia butuhnya adalah ini, paham dia. Sehingga kemaslahatan daripada harta terjaga betul. Teralokasikan pada diri si anak, pada tempatnya. Ini Allah. Dan ditopang dengan asfaq tadi itu, penuh dengan kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah al-aman, yakni sahibul amanah. Orang tersebut adalah orang yang amanah terhadap harta. Orang yang takut terhadap harta anak yatim, memiliki iman, memiliki jin yang menjaga dirinya daripada berbuat dolim. Harta itu sendiri amanah, pengalokasiannya juga amanah, dan perawatan terhadap si anak-anak tersebut itu juga amanah. Terkumpul padanya tiga amanah. Kalau seandainya dia bukan orang yang betul-betul amanah, akan berantakan nanti. Sehingga dengan ini harus terpenuhi tiga kriteria tadi. Jadi ini memang aturan daripada hakim, karena hakim yang Allah Ta'ala alam biswab. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi. Astaghfiruka wa atubu ilaik.